بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين para jamaah yang dimuliakan Allah kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Pagi ini Allah beri kita kembali nikmat dan karunia-Nya. Allah berikan kita kesehatan dan kesempatan serta kemudahan melaksanakan perintah-Nya untuk kita sholat jamaah, berzikir dan duduk dalam majlis ilmu ini. Melanjutkan yang semalam tentang tahapan pendidikan anak-anak kita ketika telah masuk usia 7 tahun. Setelah kita ajarkan pada mereka jiwa keimanan, jiwa ketauhidan, yakni mereka benar-benar tertanam pada jiwanya tauhidullah dan iman kepada Allah, sehingga senantiasa mereka punya kesadaran kalau hidup ini adalah untuk ibadah kepada Allah, dan ia merasa selalu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengawasinya, melihatnya, sehingga ia pun tahu siapa penciptanya. Dia tunduk pada Allah dan tahu siapa pemberi rizki padanya, sehingga syukur kepada Allah. Kemudian poin yang kedua adalah ajarkan kepada mereka kewajiban sholat 5 waktu. Ini yang utama. Syukur kalau kemudian anak-anak kita diajari sholat sunnah rawatib, yakni sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan siapa yang menjaga 12 rakaat sholat rawatibnya, sholat sunnah rawatib, Allah bangunkan baginya istana di surga. Yakni 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, atau 4 sesudah zuhur, 2 sebelumnya. Kemudian ba'dal maghrib 2, ba'dal isya juga 2. Nah ini juga perlu diajarkan agar mereka jaga. Dan sampaikan kabar gembira bila kita menjaga yang fardu untuk mendekatkan diri kepada Allah, belum lagi ditambah dengan yang sunnah, maka kita akan dapatkan kecintaan Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala cinta kepada kita, tentunya Allah akan memberikan segala yang baik buat kita. Dan Allah Ta'ala akan menghalangi segala keburukan bagi kita. Ini juga perlu untuk dilatih anak-anak kita dengan sholat-sholat sunnah. Belum lagi ketika masuk masjid, tahiyatul masjid, ini juga perlu anak kita terbiasakan, sehingga ia mengetahui bagaimana masuk ke dalam masjid adabnya. Seperti kita ajari mereka, masuk ke rumah orang, salam, duduk baik, menjaga pandangan, itu adab memasuki rumah orang. Apalagi rumah Allah. Walaupun tidak ada istilahnya di situ, nampak Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kita yakin ini rumah Allah yang harus dimuliakan. Kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, yang ketiga kita baru masuk semalam, atau yang keempat, yaitu yang ketiga, ta'limuhul Qur'anul Karim. Yang ketiga, mengajarkan kepada anak-anak Quranul Karim. Kata beliau Syekh Hafidzullah Ta'ala, mu'alif penyusun kitab ini, wa minal umuril muhimma wal ma'ina fi tarbiyatil abna, perkara yang sangat penting, yang sangat mendukung atau menolong dalam pendidikan anak menjadi anak saleh, adalah ta'limuhumul Quranul Karim. Mengajarkan kepada mereka Al-Quranul Karim. Ini perkara yang sangat mendukung untuk menjadikan mereka anak saleh. Ketika kita orang tua tentunya menginginkan kebaikan, kemuliaan bagi anak-anak kita di dunia maupun di akhirat. Ya, namun kebanyakan orang tua itu memandang kedudukan dunia semata yang dimaukan. Mestinya kita orang mukmin tidak hanya itu, tapi akhirat juga. Kita inginkan anak-anak kita mulia di surga. Nah, mengapa demikian saya katakan tadi? Banyak dari kita menginginkan hanya dudukan dunia saja. Dia berharap untuk mendapatkan jabatan di dunia. Mungkin menjadi pegawai negeri atau menjadi ini dan itu. Ya. Ini harapan mereka orang tua kebanyakannya. Sampai pun mereka harus kerja honor dulu tidak apa-apa. Yang penting nantinya bisa diangkat. Sedangkan yang sudah jelas-jelas Allah jamin, engkau beramal sesuatu akan mengangkat derajatmu, tidak ada termotivasi. Contohnya, beliau sampaikan kepada kita, barang siapa yang berangkat ke masjid, dia melangkahkan kakinya ke masjid, beliau menghabarkan lam yaktu biya kutwatan, tidaklah dia melangkahkan satu langkah pun, illa rufi'at biha daraja, melainkan diangkat dengan satu langkah derajatnya, wa yamhu biha khati'ah, dihapus dengannya dosanya. Ini orang malas untuk meraih yang seperti ini. Padahal jelas Allah sudah menjamin kau berangkat ke masjid melangkah kaki, ya, dengan langkahmu itu Allah angkat derajatmu, Allah hapus dosamu. Manusia sedikit, sedangkan mereka berlomba mengejar kedudukan dunia yang sungguh mereka sendiri belum tentu dapatkan. Contohnya, kalau ada pengumuman CPNS calon, ya, pegawai negeri sipil mamanya, yang diterima 100, kira-kira yang daftar kurang 100 atau lebih 100? Hah? Kalau pengumuman yang diterima itu 100, yang daftar kira-kira berapa? Ribu kayaknya. Mereka tahu kalau dirinya bergelut untuk berlomba untuk dapatkan itu. Nah, ini Allah sudah kasih jalan ke surga yang akan mengangkat derajatmu. Silakan siapa yang semangat untuk melakukan kebaikan. Nah, ihabillah barakallahu fikum. Namun ingat kembali, ketika seorang tidak mengetahui sesuatu nilainya, dia malas untuk mengambil barang itu. Dia malas untuk menjaga hal itu. Tapi semakin dia tahu besar nilai sesuatu, dia akan berusaha meraihnya, menjaganya, ya, ketika telah mendapatkannya. Begitu kita mestinya mengingat betapa besarnya nilai Islam, nilai iman. Kita berusaha untuk, ya, menjaganya dengan ilmu. Nah, ilmu yang utama untuk meningkatkan iman, menjaga iman, itu Al-Quran. Ajarkan pada anak-anak kita. Karena Allah katakan dalam suratul Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Allah sudah katakan ketika dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah, tambah imannya. Nah, ini upaya kita orang tua, jangan anak-anak dibikin jauh dari Al-Qur'an, lalai dari Al-Qur'an, jangan. Dan afila barakallahu fikum, beliau mengingatkan kepada kita, fal nahris ala ta'limihi kitab Allah tilawatan wa hifdhan wa tadabburan wa amalan. Kita mesti semangat mengajari mereka Al-Quran. Bacaannya, hafalannya, pemahamannya, pengamalannya. Ini empat perkara yang utama. Kita harus semangat dan bisa mengajarkan pada mereka Al-Quran, cara bacanya yang benar, kemudian menghafalnya yang benar, kemudian mengerti makna kandungannya yang benar, dan mengamalkan yang benar. Ini tanggung jawab kita membimbing mereka. Bagaimana orang tua akan bisa berikan hak mereka yang seperti ini, ya? Kalau dia sendiri bacanya tidak bisa, kira-kira orang baca petunjuk tidak bisa, paham petunjuknya tidak? Kayak kita pegang buku petunjuk, tulisannya tulisan Cina semua umpamanya. Ya, paling kita cuma ngira-ngira aja. Kalau cuma pegang lihat, ini apa, tulisan apa, kita tidak paham. Nah, padahal kita tahu kalau kita beli sesuatu, ada buku petunjuk, kita baca cara penggunaan petunjuknya dulu dibaca, cuma tidak keliru. Nah, ini Al-Quran, tidak tahu baca, bilang sudah mengerti, sudah tahu semua. Karena merasa sudah tua, gengsi kalau nerima anak muda yang nasihatin dia. Merasa lebih lama dan lebih tahu Al-Quran, padahal suruh baca aja tidak bisa. Maka di sini tidak mungkin. Ya, orang yang tidak bisa tahu, tidak bisa baca petunjuk, dia paham itu tidak mungkin. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, ajarkan pada anak-anak kita untuk bisa baca dengan benar, menghafal, memahami maknanya, mengamalkannya. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang paling baik di antara manusia. Coba lihat hadis berikut. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamul Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan ia mengamalkannya. Ini manusia yang paling baik di antara kalian. Orang yang ia belajar Al-Quran, lalu ia mengamalkannya. Coba sampaikan kepada anak-anak kita motivasi ini. Orang tua ingin meraih kedudukan bagi anaknya yang paling baik dalam hidupnya. Padahal hidup di dunia ini tidak lama. Kita ingin mengangkat derajat anak kita untuk punya kedudukan terhormat di dunia, katanya. Sehingga harus belajar tahapan-tahapan sampai kuliah. Sehingga dapatkan gelar. Ya, wisuda dengan gelar S1, S2, S3, mamanya. Menginginkan apa yang mereka maukan? Ingin anaknya hidup mulia di dunia. Tapi ingat ikhwah hadirin yang dimuliakan Allah, yang membuat mulia seseorang itu dunia maupun akhirat bukan jabatannya. Kalau menurut jabatannya Fir'aun tentunya mulia. Kalau menurut harta kekayaan Qarun mestinya mulia. Tapi semua Allah hinakan. Dan siapa yang Allah hinakan? Tidak ada yang bisa memuliakan. Ya, wa may yuhinillah. Dan siapa yang Allah hinakan? Tidak ada seorang pun yang akan memuliakan. Maka dikatakan dalam hadis Imam Muslim. Hadis dari sahabat yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat dengan Al-Quran ini satu kaum. Dan Allah merendahkan kaum yang lain. Siapa mereka yang Allah muliakan? Orang-orang yang mendapatkan ilmu Allah ini. Dia bisa baca, dia bisa menghafal, dia bisa paham dengan benar dan mengamalkannya. Allah angkat derajatnya. Siapa yang tidak mengamalkannya dan tidak paham Al-Quran, maka Allah hinakan dia. Karena dia tidak mengerti petunjuk. Sehingga ya'afillah hadirin yang dimuliakan Allah, bagi kita kalau menginginkan kemuliaan, Al-Quran ini adalah ibarat tali yang Allah turunkan dari sisinya, dari atas arsy, ya, dari Lauhul Mahfudz ke bumi ini. Siapa berpegang dengannya, Allah angkat derajatnya terus naik ke atas. Bukankah Allah perintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'a, kalian pegang teguhlah dengan tali Allah semuanya. Ya, ini Al-Quran yang Allah maksudkan dalam ayat ini. Kemudian nafilah barakallahu fikum, banyak dari ulama kita yang mereka itu berusaha orang tuanya untuk anaknya hafal Quran sebelum balik. Sebab ketika anak itu belum balik, pikirannya masih polos. Tapi kalau sudah puber, sudah balik, kemudian sudah beger, kayak orang Jawa ini ya. Sudah beger ya. Bahasa Indonesia beger apa? Ya, beger itu berarti ngerti lawan jenis. Ini sudah pikiran sudah ngeres. Melihatnya sudah lain. Sudah ada pengin ini, pengin ini, pengin ini, sudah mulai. Sulit menghafal. Kesusahan menyelesaikan hafalan. Sebab sudah mulai ada pikiran-pikiran cabang. Tidak fokus pada apa yang dihafal. Nah, perhatikan ya barakallahu fikum, banyak ulama tabi'in seperti apa? Ya, Imam Asy-Syafi'i. Ya. Saya sudah tabi'in. Kalau dirangan tabi'in yang di generasi ya, seperti Faruq bin Rabi'ah yang menjadi mufti di Saudi atau di Mekah, di Madinah ketika itu. Seperti Imam Mujahid dan yang lainnya. Kemudian generasi sudah mereka seperti Imam Asy-Syafi'i dihabarkan 7 tahun sudah hafal Quran dengan sempurna. Begitu Imam An-Nawawi sebelum 10 tahun sudah hafal Quran sempurna. Begitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Begitu juga Syekh bin Baz rahimahullah taala. Belum sampai usia baligh sudah hafal Quran. Nah, ya fila barakallahu fikum. Kalau orang sudah hafal kunci ilmu, maka untuk cabangnya mudah. Quran ini kan petunjuk kuncinya. Kalau sudah hafal Qurannya, untuk yang lain mudah. Memahaminya, menghafalnya. Sehingga utama memang awal adalah Al-Quran dihafalkan. Tapi kita jujur, kalau sudah terlanjur tua macam kita ini, yang sudah banyak anak cucu istilahnya, untuk menghafal Quran ini sangat berat. Menyelesaikan hafalan Quran berat. Karena apa? Pikirannya sudah sangat banyak. Jangankan untuk fokus menghafal Quran, sedang sholat saja kadang pikiran masih cabang-cabang. Itu kita. Karena apa? Saking banyak kebutuhan yang dipikirkan atau mikir kebutuhan. Ya, terlalu banyak mikir kebutuhan, terlalu banyak berapa kebutuhan yang dipikirkan. Ya, dua-duanya kita. Sudah terlanjur banyak mikir kebutuhan sehingga Al-Quran kadang susah menghafalnya. Nah, kemudian apabila barakallahu fikum, kita motivasi anak-anak kita agar mereka bisa semangat, ya, punya hirs, semangat dalam menghafal Al-Quran dengan hadis Rasulullah SAW, dengan ayat-ayat Allah Ta'ala, contohnya umpamanya beliau sampaikan kepada kita, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun ila asrati amsalha. Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Qur'an, maka Allah beri dia satu kebaikan sampai 10 kali kebaikan. Ini kebaikan kalau anak kita menghafal sekian ayat, sampaikan pada anak-anak kita. Lihat nak, kalau kamu baca satu surat sekian ayat, sekian hurufnya, sekian kebaikannya, subhanallah, ini tak bisa diukur dengan kebaikan dunia. Itu pasti. Setiap hurufnya Allah beri kebaikan. Dan kebaikan itu yang kita butuhkan, yang kita harapkan. Bahkan kalau anak kita bisa mahir, dikatakan dalam hadis Nabi SAW, man mahir fil Quran ma'a safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam Al-Quran, bacaannya lancar, bagus, pintar, benar, kemudian begitu hafalannya, pemahamannya, masya Allah dia mahir dalam Al-Quran, kelak akan digulungkan oleh Allah Ta'ala ma'a safaratil kiram, ya, al-bararah, bersama ya, makhluk yang paling mulia di sisi Allah itu para malaikat Allah dan para nabi-nabi Allah. Para nabiullah, mereka adalah orang-orang yang paling mulia di sisi Allah. Ya, para duta-duta Allah yang mulia, yaitu para nabi, para rasul, utusan Allah. Ini yang akan mendapatkan kemuliaan mereka, orang-orang yang apa? Mahir dalam Al-Quran. Namanya orang mahir, itu kan orang yang ahli. Ya, sehingga dikatakan Rasulullah SAW, ahlul Quran, hum ahlullah. Ahli Al-Quran itu ahlinya Allah. Maknanya, orang yang dia ahli dalam Al-Quran, dia orang yang ya, Allah kehendaki kebaikan yang besar. Lihat hadis berikut pula. Bahwa Rasulullah SAW menghabarkan kepada kita, man qara'al Quran wa amila bihi albasa wa najahu tajan yaumil qiyamah. Barang siapa yang orang tua, dia bisa mengajari Al-Quran, mengajarkan pada anaknya membaca Al-Quran, mengamalkannya, ya, anaknya diajar. Sampai dia bisa menghafal Quran, dia mengamalkan Quran. Maka ini akan nanti diharap orang tua itu akan dikenakan, diberi, disematkan pada kepalanya, yaitu tajan yaumil qiyamah, mahkota yang sangat luar biasa indahnya, bagusnya, mahalnya di hari kiamat. Da'uhu ahsan min da'i syamsi buyuti dunya, yang cahaya gemerlapnya mahkotanya itu lebih bagus dari cahaya matahari di bumi ini. Bersinar, masya Allah. Wallah alam seperti apa, kita belum pernah lihat mahkota yang seperti ini. Karena bukan terbuat dari ya bikinan manusia, tapi Allah yang menciptakannya. Nah itu ihwa barakallahu fikum, gambaran yang perlu kita sampaikan pada anak-anak kita supaya termotivasi. Dan begitu kita orang tua harus semangat supaya kita juga dapatkan yang seperti ini insyaallah. Yang keempat, tarbiyatuhu ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih ya sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, mengajarkan anak untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tahapan yang paling wajib. Anak usia 7 tahun sudah diwajarkan tentang seperti ini. Beliau katakan, min aujabal wajibati alal walidaini tarbiyatul abna ala ta'atillahi wa ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang paling wajib bagi orang tua itu adalah mengajari anak ya perkara-perkara apa namanya, mengajari anak untuk taat kepada Allah Ta'ala dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana anak mengagungkan perintah Allah, mengagungkan perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara bagaimana kita ajarkan pada mereka untuk taat pada Allah dan Rasulnya. Dengan cara yaitu yadhkur bil ayat wal ahadis, kita mengingatkan anak dengan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasul SAW adalah ta'ala ta'atillah yang menunjukkan ta'at kepada Allah dan Rasulnya. Contohnya, kita sampaikan pada putra-putri kita ayat-ayat Allah yang memotivasi dia untuk semangat ta'at kepada Allah. Ingat ya fila barakallahu fikum, seperti yang kami gambarkan, seorang ketika ia kerja tahu diupah, ya, dengan upah besar. Dan orang kerja tapi gak diupah, otomatis beda semangatnya, betul gak? Ini orang kerja tapi gak diupah, cuma disuruhnya. Maka dia tidak akan semangat seperti orang yang tahu kalau upahnya besar. Atau begini, upahnya sedikit. Dan upah besar lebih semangat mana? Tentunya lebih semangat upah besar. Nah, begitu orang karena gak tahu. Dalam melakukan ketaatan, Allah akan memberikan pahala besar kepadanya. Sehingga orang tidak tergiur untuk berbuat amal baik. Tapi bagi mereka orang-orang yang tahu bahwa dengan amal baik yang mereka kerjakan, taat kepada Allah dan Rasul, akan mendapatkan pahala besar dari Allah, semangat luar biasa mereka. Contohnya siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka para sahabat radhiyallahu anhum. Orang-orang yang kenapa semangatnya begitu besar meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai mereka dicegah oleh beliau. Seperti ketika datang tiga golongan. Ya, tiga orang kepada rumah istri Nabi SAW menanyakan ibadah beliau. Setelah dikabarkan betapa banyak ibadah beliau di rumah, mereka merasa sedikit sehingga mereka berjanji, aku tidak akan tidur selamanya untuk sholat malam. Aku tidak akan berbuka sepanjang siang hari untuk puasa terus. Kemudian yang berikutnya, tidak akan menikahi wanita. Ini diingkari oleh Nabi SAW. Mereka malah ingin semangat untuk melakukan ketaatan sampai dicegah. Sedangkan kita didorong pangga, tetap tidak maju. Artinya sudah diulang-ulang, diingatkan, disampaikan. Kesemangatan untuk beramal soleh tidak ada. Ini kita kadang seperti itu. Sehingga ya fila barakallahu fikum, kalau kita ingin memotivasi tentunya anak-anak kita supaya semangat, kita harus semangat. Maka Allah katakan di antara ayat surat An-Nisa ayat 69. Ini penting supaya anak-anak kita punya kesemangatan mencari kedudukan yang mulia di sisi Allah. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-shuhada'i was-shalihin. Dan siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka itu akan Allah kumpulkan bersama orang yang Allah beri nikmat. Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, siddiqin, siddiq, syuhada, orang yang mati syahid, salihin, orang-orang saleh. Lihat, empat golongan ini teman-teman baik semua. Mereka itu tinggal di surga dalam nikmat Allah Ta'ala. Nah, ya fila barakallahu fikum, hati manusia ini punya apa? Kecenderungan. Beliau katakan, al-arwa junudun mujannada, roh kita ini, roh-roh manusia seperti pasukan yang akan saling berkelompok. Kalau ada kesepakatan jiwa itu, kecocokan akan ngumpul, ya. Kalau tidak akan berpisah. Walaupun awalnya satu, tapi ada yang gak cocok satu sama lain, akan bisa dengan sendirinya. Seperti dalam dakwah ini, semula asatidah satu, kemudian muncul fitnah. Ini kepengaruh fitnah, gak cocok dengan yang lain, akhirnya dia kebawa fitnah, pisah. Lihat dari mulai hajuri, sururi, misal lagi, turasi, pisah lagi, rojai, pisah lagi, ya. Kemudian mutalawin, ya, halabi, pisah lagi. Kemudian yang terakhir, musafiqoha, ya, bin hadi, pisah lagi. Itu contoh. Karena cocok, pisah dengan sendirinya. Nah, adapun orang-orang yang dia istiqomah dalam taat kepada Allah dan Rasulnya, yang benar di atas manhajnya, dia akan menyatu. Dan Allah yang akan menyatukan dengan sendirinya. Atau dikatakan para ulama, at-tuyur al-ashkaliha taqa. Jenenge manuk, burung, itu dengan kawanannya dia akan bisa gabung bersama, berjalan. Ya, enggak mungkin burung itu kayak manuk kuntul, burung, apa namanya, bango, itu kumpul sama burung gagak, itu enggak mungkin. Ya. Pasti bangun terbang dengan kawanannya. Begitupun burung yang di sawah makan padi, burung merit, ya. Mungkin bahasanya apa di sini? Merit, ya. Peking. Ya, sama dengan itulah. Begitu pula kita lihat. Nah, ini kita perlu kepada anak-anak kita sampaikan. Nah, kalau kamu ingin nanti digabungkan dengan para nabi, siddiqin, syuhada, salihin, ayo. Ini caranya harus melatih taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang dimaksudkan taat kepada Allah adalah mentauhidkan Allah dalam ibadah. Yang dimaksudkan dia taat kepada Rasul SAW, mencintai beliau. Mentaatinya apa yang diperintah. Membenarkan apa yang diberitakan. Menjauhi apa yang dilarang. Dan tidak ibadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkan. Ini konsekuensinya. Kalau kita apa? Ya, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti kita mencintai beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mentaatinya dalam apa yang diperintah, meninggalkannya apa yang dilarang, membenarkan apa yang diberitakan, dan beribadah kepada Allah dengan syariatnya. Belum lagi ayat-ayat yang lain, hadis-hadis yang lain yang beliau telah sampaikan kepada kita dalam Al-Quran. Di ayat yang lain Allah sebutkan, ya, bahwasanya wa may yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-Ahzab ayat 70. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dialah orang yang mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan dengan kebahagiaan yang besar. Ini menunjukkan motivasi supaya anak-anak kita tergugah semangat taat kepada Allah dan Rasulnya. Sampaikan dan kasih tahu mereka contoh-contoh orang-orang yang sukses mendapatkan surga. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, contoh orang-orang yang telah dijamin Allah surga seperti Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, ini ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tunjukkan pada anak-anak kita seperti apakah Abu Bakar sampai dapatkan janji masih hidup. Sudah dikatakan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali radhiyallahu anhum, semua mereka di surga. Ini karena ketaatan mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu menunjukkan taat kepada Allah Ta'ala. Sebab beliau katakan, man ata'ani faqad ata'allah. Siapa yang taat padaku berarti taat kepada Allah Ta'ala. Seperti Allah katakan, man ata'ar rasul faqad ata'allah. Siapa taat rasul berarti dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kuncinya. Dan itulah menyebabkan mereka para sahabat dijamin Allah dengan surga karena ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Adapun orang yang setengah-setengah, tidak jujur dalam taatnya, itu munafik. Orang-orang munafikin, mereka tidak dapat surga. Mereka itu malah dapatnya apa? Kerak neraka. Ya, innal munafikin fid darkil asfal minan nar. Orang munafik itu di dalam dasar neraka yang paling di bawah. Lalu orang-orang kafir parah. Orang-orang kafir jelas mereka itu di neraka. Maka peringatkan anak-anak kita dari maksiat kepada Allah dan Rasul SAW dengan ayat, dengan hadis, supaya mereka seimbang. Kalau saya taat, begini. Kalau maksiat, begini. Lihat ayat Allah, contohnya surat Al-Ahzab ayat 66. Allah menyatakan, يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ. Hari ketika mereka dibolak-balikan wajah mereka dalam neraka, mereka hanya berteriak menyeru, ya laitana, duhai celakalah kami, seandainya kami, ya, dulu di dunia ata'na Allah, kami taat kepada Allah wa ata'na Rasul, seandainya kami di dunia dulu taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat penyesalannya. Sangat menyesal mereka karena apa? Di dunia ini mereka mentaati pembesar mereka, guru mereka, tokoh-tokoh mereka, padahal tidak bisa menyelamatkan dari azab Allah Ta'ala. Mereka mengatakan, ya, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana, ya Allah Rabb kami, kami di dunia mentaati guru kami, mentaati pembesar kami, fa'adhalluna sabila, ternyata mereka sesatkan kami. Nah, jangan sampai kita orang tua menjadi sebab jalan kesesatan bagi anak-anak kita. Dan ini banyak terjadi, orang tua melarang anaknya ngaji, nantinya begini, begini, begini, malah ketakutan orang tua. Atau mereka itu malah menghalangi anak dari mengaji Quran dan Sunnah. Yang padahal untuk menjadikan anak soleh-solehah itu harus berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Nah, inilah dampak buruk dari teroris. Orang jadinya gebiah-uyah istilahnya, ya. Menganggap semua orang yang jenggot sama dengan mereka, yang cadar sama dengan mereka, ini keliru. Padahal teroris itu tidak selalunya bercadar, tidak selalunya bercelana cingkrang dan sebagainya. Mereka itu sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan Ahlus Sunnah beda. Tapi karena orang tua tidak paham, akhirnya mereka ketakutan dengan berita-berita yang ada, melarang anaknya ngaji. Bahkan menghalangi manusia dari sunnah. Inilah yang disebabkan karena ketidaktahuannya. Atau disebabkan karena apa? Ya, tersesat oleh gurunya. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, kalau memang anak kita ini tumbuh, lahir dari orang tua, dua-dua Islam, terus dia belajar selamat dari guru-guru yang sesat, dai-dai yang sesat, ini anak kita akan terus taat kepada Allah dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau anak kita tidak selamat dari guru yang sesat, kebawa kesesatan mereka, ini yang berbahaya. Nah, sehingga hadirin, kami ingatkan bagi orang tua, di zaman yang fitnah dahsyat seperti ini, kalau kita melarang anak kita dari mengaji ilmu, keliru besar. Yang benar adalah kita mengarahkan kemana anak kita belajar, dengan siapa anak kita menimba ilmu, ini yang perlu. Dan kita bersyukur Ahlussunnah Allah berikan kemudahan di negeri kita yang kita cinta ini, ma'had-ma'had bermunculan di mana-mana, kemudian asatidah terus tumbuh, tambah-tambah dan tambah terus. Dan ini adalah satu rahmat yang besar bagi Allah. Semoga Allah menjaga negeri kita tetap aman, damai, sentosa dengan dakwah yang diemban Ahlussunnah ini. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah yang keempat. Ya, tadi yang keempat tadi ya. Ini yang kelima. Tadi kita sudah sampaikan kepada anak kita. Contoh orang-orang yang taat seperti apa. Contoh orang-orang munafik seperti apa. Contoh orang kafir kayak apa contohnya. Jelaskan seperti Abu Lahab. Supaya anak-anak kita itu mengerti Al-Quran dan tahu dalam Al-Quran ada contoh peringatan seperti ini. Karena hadirin, Al-Quran itu, ya, di dalamnya itu Allah sebutkan perintah-perintahnya, Allah sebutkan larangan-larangannya, Allah sebutkan balasan bagi yang taat menjalankan perintahnya, dan ancaman bagi mereka yang melanggarnya, itu di dalam Al-Quran semua. Ada disebutkan oleh Allah Ta'ala. Saya tambahkan satu lagi, yang kelima. Tarbiyatuhum ala mahabbatil ulama, mendidik anak-anak untuk cinta ulama wa ulatil amr, dan cinta pada penguasa. Lihat kesempurnaan agama ini. Beliau Rasulullah SAW mendidik, ya, kita untuk mengajari anak-anak kita bagaimana cinta kepada ulama. Mengapa sih cinta pada ulama? Karena ulama ini pewaris Nabi yang membawa ilmu warisan Nabi. Kalau anak-anak kita tidak ada kesenangan, kecintaan pada ulama, mau dari mana dapatkan ilmu mereka? Kan Rasulullah telah sabda dalam hadis, innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama, fa inna ma warasul ilma faman akhadahu akhada bihadin wafirin. Sungguh para nabi, para rasul tidak mewariskan bagi umatnya ini harta, emas atau perak. Mereka hanya wariskan apa? Ilmu. Siapa yang mengambil ilmu itu, dialah mengambil bagian yang paling besar. Nah, ikhwatillah barakallahu fikum. Kalau sampai anak kita ini ada kebencian kepada guru atau kepada ulama, ini akan membuat mereka itu jauh dari bimbingan. Mereka tidak akan bisa mengambil ilmu. Seperti yang kita lihat. Atba' hajuri, antum lihat. Karena mereka dari awal tertanam benci kepada para ulama, mereka kultus ulamanya hanyalah hajuri. Itu kalau enggak darinya, enggak. Seakan-akan hajuri ini adalah segalanya. Boleh dikatakan seperti kedudukan Nabi bagi mereka. Ya, dipuji-puji sampai dikatakan imam sakolai, imam manusia dan jin. Subhanallah. Meremehkan yang lain. Jangankan kita ulama seperti Syekh Ubaid saja mereka remehkan. Dan anak-anak mereka seperti apa? Caci maki pada ulama, pada guru-guru kita, asatidzah. Subhanallah, ini contoh yang nyata. Karena apa? Kesalahan di dalam mendidik. Sehingga anak-anak mereka pun enggak mungkin mau menerima ilmu dari para ulama kecuali dari syekh mereka sendiri, hajuri. Dan ini fitnah yang sangat teri. Karena apa? Para ulama yang dijatuhkan. Ternyata muncul lagi Atba bin Hadi. Sama. Menuduh para ulama, menuduh para asatidzah dengan kata-kata so'fu, so'afiqah, dungu tiada ilmu. Ngeri, luar biasa akibatnya. Mereka meninggalkan majlis-majlis ulama, majlis ucapan-ucapan ulama, tidak mau dengar. Ya, sampai pada tingkat pelecehan kepada guru-guru atau pada ulama. Nah, ini contoh yang enggak baik. Jangan sampai kita orang tua sengaja atau tidak sengaja cerita tentang ulama fulan, ustaz fulan dalam rangka menjatuhkan anak-anak kita ada di situ. Jangan. Sehingga anak-anak kita meremehkan ustaznya, meremehkan gurunya. Jangan sampai. Atau kata mereka, karena mereka sudah mendengar dari abinya komentar jelek tentang fulan, alan, guru-guru yang biasa mengajari. Di komentar jelek, anak kita pun akhirnya meremehkan. Ya, tanpa tahu kesalahan bagaimana, yang penting diejek saja. Ya, itulah contoh buruk yang terjadi. Taib, efela barakallahu fikum. Allah Ta'ala sampaikan tentang perkara ini. Kenapa kita ajarkan pada mereka yang tadi taat pada Allah dan Rasulnya, cinta pada ulama, penguasa. Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul dan juga taatlah pada penguasa kalian. Allah perintah di sini taat pada Allah, taat pada Rasul SAW dan penguasa kalian dalam perkara yang ma'ruf. Al-umara yang dimaksud di sini adalah al-ulama wal-umara, ulama dan penguasa. Karena dulu para penguasa itu kebanyakan para ulama yang diangkat menjadi penguasa, menjadi qadhi, ya, dalam Islam seperti itu. Tapi sekarang karena sistem demokrasi, ya, kejelekannya, akibatnya siapa yang benar pendukungnya, itulah penguasanya. Nah, kalau kejahatan sudah marak di mana-mana, kemudian dari mereka mencalonkan seorang penguasa, tentunya tidaklah ada kecuali yang paling jahat di antara mereka, muncullah kejahatan besar di antara mereka. Itu akibatnya. Barangkali sampai di sini, liyuh barakallahu fikum, kita ya, nasihat pagi ini, mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan, bisa membuat kita untuk mengoreksi diri, berbenah, memperbaiki keluarga kita semua. Wa barakallahu fikum, jazakumullahu khair, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.